Mitra bisnis, pemerintah diharapkan memberi perhatian lebih serius lagi pada pengembangan industri nasional. Dan Indonesia tidak bisa lagi menyebut diri sebagai bangsa agraris, tapi harus memiliki orientasi dan menetapkan diri untuk menjadi negara industri. Kenapa menjadi negara industri menjadi sangat penting? Nah, untuk membahas hal ini, bersama saya sudah ada ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana menurut Anda? Tak ada satu negara besar yang maju tanpa kekuatan industri yang maju. Tak satu pun. Karena itu keniscayaan. Apa sih industri itu? Adalah proses pengolahan untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi dari bahan baku yang digunakan, gitu kan. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan sektor pertanian, kita bergantung pada musim, ya, pada cuaca, pada alam lah. Manufaktur bisa membuat perkembangan ekonomi lebih pasti, lebih berkelanjutan, karena mencoba untuk mengantisipasi justru menyiasati alam, cuaca, dan sebagainya itu. Bisa disimpan, di stok, sehingga tahan lama. Kalau petani kan harus dijual sekarang juga gitu. Coba bayangkan kalau ada industri jus mangga di Probolinggo dan di Bondowoso dan sekitarnya, situ Bondo, Jember, itu niscaya harga jeruk tidak akan pernah jatuh waktu panen raya. Nah, ini kan gunanya industri strategis, justru terkait erat dengan sumber daya yang kita miliki, supaya kita bisa mengolah gas kita menjadi amoniak, supaya kita bisa mengolah minyak mentah kita menjadi nafta. Ya, karena minyak mentah kalau diolah menghasilkan BBM, ada side produknya yang namanya nafta sebagai bahan baku utama dari industri petrokimia. Jadi berbagai kegiatan muncul, industri menciptakan efek multiplier yang luas sekali, dan penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Kalau petani kan tidak ada jam kerjanya, tidak ada gaji dan segala macamnya. Tapi kalau pekerja di industri, dia dapat gaji, jelas ada lembur atau tidak, ada asuransi kecelakaan, dan sebagainya. Jadi modernisasi niscaya akan lebih berhasil on the right track, di jalur yang benar, kalau industrinya berkembang terus. Walaupun nanti ada masanya, industri itu mencapai titik tertingginya dan menurun setelah itu. Karena apa? Semakin kaya satu negara, semakin tinggi pendapatan masyarakat di satu negara itu, mereka akan makin sedikit makan, makin sedikit, ya beli TV kan cuma satu saja, tapi pendapatannya akan lebih banyak digunakan untuk asuransi, pasar modal, rekreasi, leisure, dan sebagainya. Jadi jasa-jasa nanti akan naik setelah industrinya matang. Demikian Faisal Basri dan saya Rizal Andika.